tali sak kotange sak iki ne kok ilang sak lerane lunga menyang endi tanpa pamit rangabari apa lali kowe karo aku iki najan regane 6000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ati aku goleki tali kota kotang saksi tresnaku kang suci nek biyen wis satukoke wujud tali sakotange saiki nek kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit rangabari apa lali kowe karo aku iki regane 1000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok ayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ati aku goleki tali kotak kotak saksi tresnaku kang suci, tari kota saksi tresna.